Wassahihu anna nisa'a lam yadkhulna fil idni fi ziyaratil qubur li'iddati awjuh. Tayyib, ila hadha. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Wassahih, yang benar, anna nisa'a lam yadkhulna, bahwa mereka para wanita tidak termasuk yang diizinkan ziarah kubur karena beberapa alasan, beberapa ta'lil. Ahaduha, salah satunya, anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam fazuruha sighatut tadkir. Pertama ucapan dalam hadis, ala fazuruha. Kalimat zuruha fi'lu amrin untuk mukhatab jama' mudzakkar. Wa inama yatanawwal an-nisaa aidan ala sabil at-taghlib. Bisa mengenai para wanita juga, tetapi ala sabil at-taghlib. Ala sabil at-taghlib. Kalau ada laki ada perempuan, maka diucapkan laki saja, perempuan termasuk di dalamnya. Lakin fihi wa hadza fihi qawlan. Tetapi di sana ada dua pendapat. Qila annahu yahtaj ila dalilin munfasil. Dikatakan pula bahwa perlu untuk mengatakan bahwa kalimat zuruha mencakup wanita juga secara taghlib, harus ada dalil lain yang terpisah. Wa hina idzin fayahtaju tanawul dalikan nisa ila dalilin munfasil. Maka ketika itu harus ada untuk berkata bahwa ini taghlib, wanita juga kena, perlu ada dalil munfasil, dalil yang lain. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan kepada kami, dan waktu itu kami ada laki-laki, ada wanita, Nabi menyatakan fazuruha. Kalimat kami, rijalun wanisa, misalnya, itu dalil lain namanya. Pendapat lain, innahu yuhmal ala dhalika indal itlaq. Pendapat lain sebaliknya, kalau diucapkan dengan mudzakkar, terkena dengan taghlib secara mutlak, mutlakan. Kalau menyatakan itu laki-laki saja, justru harus ada dalil. Apa contohnya? Masalah sholat. Rasulullah SAW selalu menyatakan dengan mudzakkar, kan? Idza shalla ahadukum lawun kada wa kada, shalla mudzakkar, falyakun mudzakkar. Bagaimana wanita? Kata para ulama, wanita terkena. Kecuali kalau ada dalil bahwa ini khusus laki-laki. Kalau enggak, semua aturan sholat untuk semua orang yang sholat. Laki-laki maupun perempuan. Walaupun lafadznya lafadz tadkir. Ya qawlan. Wa ala hadha fayakunu dukhulun nisa bitariqil umumul da'if. Berarti, dengan ini, masuknya wanita ke dalam keumuman, itu pendapat yang lemah. Karena masih ada perselisihan di sana. Wal'ammu la yu'aridul adillah al-khassah wa la yansakhuha inda jumhuril ulama. Sedangkan dalil am tidak bisa menentang dalil-dalil yang khas. Bahkan tidak bisa pula menasahkan. Demikian menurut jumhurul ulama. Sudah terangkan kemarin? Mudah-mudahan dipaham. Tulisannya masih ada. Belum dihapus. Artinya, ini am. Tidak bisa membatalkan yang khas. La'ana zairat atau zuwarat. Ini khusus. Sedangkan ini umum sifatnya. Ala fazuruha. Yang umum, yang am, la yu'arid al-adilatul khasa. Tidak bisa membantah dalil khusus. Dan tidak bisa pula menasahkannya. Ini menurut jumhurul ulama. Walau kanan nisa'u dakhilat fi hadzal khitab, lastuhibba lahunna ziyaratul qubur. Kalau saja wanita itu masuk ke dalam ucapan umum itu tadi, fazuruha, berarti dianjurkan dong bagi mereka untuk ziarah kubur, bagi para wanita. Wa ma'alimna ahadan min al-a'immah istahabba. Sedangkan kami tidak tahu ada seorang pun dari ulama yang mengatakan bahwa wanita dianjurkan ziarah kubur. Tidak ada. Aku tidak dapati. Ahadan. Ma'alimna, kami tidak ketahui seorang pun minal a'immah istahabba lahunna ziyaratul qubur, yang mengatakan dianjurkannya bagi wanita ziarah kubur. Walakanan nisa'u ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ih rasyidin yakhrujna ila ziyaratul qubur. Bahkan tidak ada pula riwayat yang menceritakan para wanita di zaman Nabi atau di zaman khalifah-khalifah yang lurus, mereka keluar ke kuburan-kuburan untuk ziarah kubur. Allahumma illa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan berkata, "Lau kuntu syahidtuhu mazurtuh." Kalau saja aku sempat menyaksikan sebelum wafatnya, sempat bertemu sebelum wafatnya, aku enggak akan menziarahinya. Artinya beliau juga sesungguhnya enggan untuk ke kuburan. Dan ini menunjukkan bahwa para wanita jelas berbeda dengan laki-laki hukum ziarah kubur. Itu alasan pertama. Alasan kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'allal al-idn lirrijali bi anna dhalika yudzakkirul maut. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ta'lil, wal hukmu yadur ma'a al-illah. Rasulullah menyebutkan ta'lilnya, illatnya, ketika mengizinkan bagi laki-laki ala fazuruha. Apa illatnya? Bi annaha aw bi anna dhalika yudzakkirul maut, bahwa ziarah kubur itu mengingatkan pada kematian. Wa yuraqqiq al-qalb, dan membikin lembut hati. Wa tadma'ul 'ain, akan membikin kita menangis. Hakadha fi musnad Ahmad. Demikian dalam musnad Imam Ahmad disebutkan ta'lil-ta'lil tersebut, illat-illat tersebut. Baik, kita lihat sekarang apakah ta'lil ini tepat untuk para wanita? Wa ma'lumun anna al-mar'ah idza futiha laha hadha al-bab akhrajaha ila al-jaza'. Sudah ma'lum, sudah sama-sama diketahui bahwa para wanita kalau dibuka pintu ini, pintu ziarah kubur, akhrajaha ila al-jaza', akan membawa para wanita itu kepada keluh kesah. Wan nadbi wan niyaha, akan sedih dan menjerit-jerit atau sejenis itu. Lima fiha min ad-dha'fi wa qillatus sabr, karena para wanita lebih lemah dan kurang sabar. Wa idza kanat ziyaratun nisa madinnatun aw madinnatan wa sababan lil umur al muharramah, kalau ziarah wanita adalah tempat yang diduga akan menjadi sebab madinnah, tempat yang diduga. Karena masdar mimi dengan mim itu menunjukkan tempat. Masjid, tempat sujud. Mal'ab, tempat main. Ya kan? Sekarang madin, tempat don, tempat yang diduga, tempat don. Madinatan wa sababan, akan menjadi tempat yang diduga, akan menjadi sebab bagi umuril muharramah, dari perkara-perkara yang haram. Fa innahu la yumkin an yuhadda al-miqdar alladhi la yufda ila dhalik. Karena sungguhnya tidak mungkin akan diukur kadarnya. La yufda ila dhalik, yang tidak membawa ke sana. Wala tamyiz baina naw'in wa naw', dan tidak bisa pula dibedakan antara satu jenis dengan jenis yang lain. Mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini, wallahu a'lam. Tetapi jelas menyebabkan sesuatu dari naw' minal jaza' wa naw' minal nadab wa naw' mimada niyahah, akan merengek, akan menangis, akan menjerit-jerit mungkin, atau akan mengeluh dengan keluh kesah, atau berkata dengan ucapan tidak pantas, karena perempuan biasanya tidak sabar. Kalau yuraqqiq qulub, maka tidak tepat untuk para wanita. Wanita kulubnya sudah terlalu lemah. Kalau ditarqiq, tambah gak karuan. Akhirnya ngawur mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Wa min usulis syariah, dan di antara prinsip-prinsip agama syariat ini, annal hikmata idza kanat khafiyatan aw muntashirah ulqal hukmu bi madinnatiha. Di antara prinsip-prinsip syariat bahwa hikmah yang samar atau tidak jelas, tersebar sekian kemungkinan, maka hukumnya akan digandengkan, ulliqa itu digandengkan, ta'liq akan dikaitkan, ulliqal hukmu akan dikaitkan hukumnya dengan madinnatiha, dengan kemungkinan-kemungkinannya. Dengan kemungkinannya. Nah. Fayuhram hadzal bab saddan lidzari'ah. Maka pintu ini diharamkan. Mengapa? Menutup kemungkinan-kemungkinan tadi. Laki-laki? Ada? Yang jerit-jerit? Jarang kan? Ada? Oh mama, begitu. Enggak lucu kan? Hampir enggak ada. Menjerit-jerit, meratap-ratap, kemudian memukul-mukulin dirinya. Banci namanya dia. Hampir enggak ada yang seperti itu. Merobek-robek pakaian, jambak-jambak rambutnya. Itu semua wanita. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis-hadisnya semuanya dengan lafaz muannas. La'anallah. Allah melaknat wanita yang menjambak-jambak rambutnya, yang merobek-robek pakaiannya, yang meratap, meraung-raung, ila akhirnya. Enam. Kalau ada laki-laki yang seperti itu, dia mendapatkan dua dosa. Dosa pertama, niyahahnya. Dosa kedua, tasabuh. Dengan wanita. Paman tasabuh. Enam. Bukan itu dalilnya. La'anallahul mutarajjilati minan nisa wal mukhannathina minan rijal. Atau kama qala fi riwayah. Allah melaknat wanita yang keperempuan-perempuanan dan perempuan yang kelaki-laki-lakian. Terkena. Terkena dalil ini, terkena dalil itu. Barakallahu fikum. Sama dengan tato. La'anallah al-wasilat wal-mustawsilat. Wal-washimat wal-mustawshimat. Apa lagi? Qul inna a'udzukum min dilarang. Dilaknat. Wanita yang mencabut bulu alisnya dan yang minta dicabut bulu alisnya, yang minta ditato dan yang mentato. Jadi ternyata tato itu adalah kebiasaan perempuan untuk mempercantik dirinya dengan hiasan-hiasan pada tubuhnya. Jadi yang pakai tato itu banci. Iya, lihat hadisnya, tidak ada yang bicara laki-laki, semuanya muannas. Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato. Allah melaknat wanita yang mencabut alisnya dan yang minta dicabut alisnya. Ini barakallahu fikum, karena itu cara-cara kecantikan mereka seperti itu. Dengan mencabut alisnya, diganti dengan tato, digambar ininya, digambar itunya dengan tato. Fahadha tidak boleh dan dilaknat. Maka siapa yang mentato, maka dia mendapatkan dua dosa. Yang pertama, larangan tato. Yang kedua, nam muhannas muhannasina minar rijal, banci. Kembali kepada kitab. Qala wa ma'lumun anna al-mar'ah idza futiha hadha al-bab akhrajaha ila al-jaz' wa min usul al-syari'ah, dan di antara usul syariah anna al-hikmata idza kanat khafiyah aw muntashirah, kalau samar atau tersebar. Apa bedanya samar dengan tersebar? Sesungguhnya hampir sama, samar juga. Tersebar itu mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Tersebar dalam sekian kemungkinan. Ulliqal hukmu bimadhinnatiha. Maka hukumnya akan digandengkan, dikaitkan dengan kemungkinan-kemungkinannya. Kalau kemungkinannya semua yang jelek-jelek, maka dilarang. Fayuhram hadzal bab. Maka bab ini ditutup bagi para wanita. Ini masalah ziarah. Ziarah kubur. Mengapa? Karena kemungkinan-kemungkinan bagi para wanita jelek. Seperti mengeluh, kemudian meratap, atau mengucapkan kalimat yang tidak pantas. Itu semua sering terjadi pada mereka. Kama hurriman nadharu ila zinatil batinah. Wa kama hurriman khulwah bil ajnabiyah. Sebagaimana dilarangnya atau diharamkannya melihat zinatil batinah. Zina, perhiasan, batinah yang di dalam. Adapun zina yang zahirah adalah pakaiannya. Sehingga Allah katakan disebut dengan illa ma zahara minha, kecuali yang tampak daripadanya. karena subhanallah, wanita semuanya zina. Hatta sudah ditutup seluruhnya, pakaiannya saja sudah menarik laki-laki. Melihat pakaian hitam terbang-terbang begitu, kalian terfitnah. Ini barakallahu fikum, terutama yang belum nikah. Makanya yang nikah itu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Lil farj. Khani bin a'azakumullah. Maka dikatakan yang dimaksud zina al-batinah, yang di dalamnya. Wa kama hurrimal khulwa, sebagaimana diharamkannya berduaan laki perempuan yang bukan mahram dan lain-lainnya, itu semua dilarang karena madhinnah lizina, karena merupakan kemungkinan besar akan menjadi sebab ke arah sana, ke arah zina. Walaysa fi dhalika minal maslaha ma yu'aridu hadhihi al-mafsadah, dan tidak ada di sana maslahat-maslahat yang bertentangan dengan kerusakan-kerusakan tadi. Maslahatnya apa? Kerusakannya jelas. Akan membawa kepada ini, ini, ini, ini, ini. Anu akan lebih melembutkan. Sudah lembut hatinya kalau perempuan mah. Fa'innahu laysa fi dhalika illa du'a'uha lil mayyit. Maka bagi para wanita cukup mendoakan saja dari rumahnya. Wa dhalika mumkinun fi baytiha. Dan itu cukup di rumahnya. Bisa memungkinkan dia di rumahnya. Wa minal ulama'i man yaqul at-tashyi'u kadzalik. Di antara ulama pun ada yang berkata, mengantarkan jenazah juga sama. Khana fidina a'azakum Allah. Para wanita sangat lemah ketika ditinggal mati oleh orang yang dicintainya. Kapan dia menangis? Pertama ketika mendengar, terus begitu reda. Kapan menangis lagi? Ketika diangkat, nangis lagi. Ketika diantar. Kapan yang ketiga? Ketika dikubur. Orang yang aku cintai dikubur, nangis lagi. Itu tempat-tempat yang seringkali mereka meratap, menangis dengan berbagai macam ratapan. Sehingga bagi wanita tidak dianjurkan ziarah kubur dan tidak dianjurkan bahkan mengantarkan jenazah. Apa alasan mereka yang melarang para wanita untuk mengantarkan jenazah? Yahtajju biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Berhujjah dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irji'na ma'zuratin ghair ma'jurat, fa innakunna taftanna al-hayy wa tu'dina al-mayyit." Hadis dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikh. Dikeluarkan pula hadis ini mauqufan al-Ibni Umar, ala Umar. Dan juga disebutkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya. Kata Nabi, pulanglah kalian. Kepada para wanita, pulanglah kalian. Ma'zuratin ghair ma'jurat. Kalian akan mendapatkan wizir. Tidak mendapatkan ajr. Ini percuma. Kalian tidak mendapatkan ajr, malah mendapatkan wizir. Ma'zurat. Ghair ma'jurat. Mengapa kau mendapat wizir, tidak mendapatkan ajr? Fa'innakunna taftannal hayy wa tu'dinal mayyit. Karena engkau membuat fitnah bagi yang hidup dan menyakiti yang mati. Fitnah bagi yang hidup. Mengantarkan jenazah. Ada wanita ikut mengiringi. Fitnah apa enggak fitnah? Fitnah. Memfitnah yang hidup. Apalagi sebagian besar mereka tidak memakai hijab yang syar'i. Masih terbuka wajahnya. Masih terlihat ininya dan itunya. Jadi fitnah. Pulanglah kalian. Ma'zurat, ghair ma'jurat. Karena kalian taftannal hayy wa tu'dinil mayyit. Kalian membuat fitnah yang hidup dan kalian membuat sakit atau membuat menyakiti sang mayyit. Dengan apa? Dengan ratapan. Ratapan itu menyakiti mayit. Wa qawluhu li Fatimah. Dan ucapan Nabi SAW kepada Fatimah, "Ama innaka law balagt, innaki law balagti ma'ahum al-kuda lam tadkhulil jannah." Kata Nabi kepada Fatimah, "Ama innaki law balagti ma'ahum al-kuda." kalau engkau sudah mencapai kuda, apa itu? Jamak kudyah. Wal kudyah hiyal qit'atu as-salbatu minal ard. Satu tempat yang keras dari bumi. Yang di sana digali kuburan. Kalau engkau terus ngikut sampai ke sana, engkau enggak akan masuk jannah. Naam. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadis Ibn Umar dalam Sunan. Dan juga dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam Al-Mujtaba. Dan juga Imam Ahmad dalam Musnad. Dan Imam Hakim dalam Mustadrak. Wasahahahu wawafaqahu Adz-Dzahabi. Dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Cukup. Kalau sudah Al-Hakim mengatakan sahih, disepakati pula oleh Adz-Dzahabi. Maka tasahulnya beliau tertolong. Karena beliau kadang tasahul di dalam mentashih. Sehingga tasihnya Hakim tidak langsung diterima. Kecuali kalau ada dukungan dari yang lain, terutama dari yang sudah memeriksa kitab Mustadraknya, yaitu Adz-Dzahabi. Sehingga selalu dikatakan kalau memang kebetulan disepakati oleh Adz-Dzahabi, akan dikatakan Imam Hakim fil Mustadrak wa sahahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Nah, seringkali tidak sepakat oleh Adz-Dzahabi. Dan dibantah malah dengan menyatakan walaysa kama qala. Tidak sebagaimana apa yang dikatakannya. Hadis ini tidak sesuai dengan syarat Bukhari wala Muslim. Padahal judul buku beliau rahimahullah wa ghafarallahu lahu adalah Mustadrak ala Sahihain, yang diikutkan ke dalam dua kitab sahih karena kesahihannya sama dengan itu, tapi belum masuk dalam Bukhari, belum masuk dalam Muslim. Itu maksudnya. Mustadrak ala Sahihain. Taib, kembali kepada kitab. وَيُعَيِّدُهُ. Kalau hadis tadi tidak seperti sahihnya Bukhari dan Muslim, perlu dukungan lain. وَيُعَيِّدُهُ مَا ثَبَتَ فِي صَحِحَيْنِ. Didukung pula dengan apa yang telah sabit dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. مِنْ أَنَّهُ نَهَا النِّسَاءَ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازِهِ. Bahwasanya Nabi melarang para wanita untuk mengikuti jenazah. Ada riwayat Bukhari fi sahih. Bahkan disebut beberapa kali di hadis yang ke-313, hadis yang ke-1278, 1279 dan juga hadis yang ke-5340 dan 5341 dan juga 5342 dan 43. Baik. Wa Muslim, dan Muslim juga menyebutkan dalam sahihnya, meriwayatkan pada hadis yang ke-938, min annannabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an-nisa anittiba'il janazah atau janaiz. Nabi melarang para wanita untuk mengantarkan jenazah. Wa ma'luman anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam man shalla 'ala janazah falahu qirat. Itu sudah maklum bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, siapa yang menyolatkan jenazah, maka dia mendapatkan satu qirat. Wa man tabi'aha hatta tudfan, dan siapa yang mengantarkannya sampai dikubur, falahu qiratan, maka dia mendapatkan dua qirat. Huwa adallu 'alal 'umumi min sighati at-tadhkir. Maka itu sungguh lebih menunjukkan keumuman daripada sighati at-tadhkir, daripada bentuk tadkir, mudakkar. Fa innal lafaz man, karena lafaz man yatanawalur rijal wan nisa. Siapa yang mengantarkan jenazah mendapatkan dua qirat, dan siapa yang mengiringinya sampai dikubur mendapatkan dua qirat. Pernah ada yang bertanya, man shalla 'ala al-janazah falahu qirat wa man tabi'aha hatta tudfan falahu qiratan. Oh, apa itu qirat? Dikatakan seperti gunung Uhud. Nah, tayyib, bukankah kalimat man adalah am? Alaysa kadzalik? Ayuhal usuli? Hah? Kalian usuliyun sudah belajar usul fikih selesai? Lulus? Hah? Bukankah lafaz am diantaranya adalah man? Man syartiyah? Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Siapa? Ya siapa saja. Am, siapapun, laki maupun perempuan. Iya kan? Itu lafaz am. Demikian pula dalam hadis ini. Man shalla, siapapun yang salat, laki maupun perempuan. Wa man tabi'aha, siapa yang mengikutinya, laki maupun perempuan. Karena lafaz man lafdun am. Yatanawar rijal wan nisa biittifaqin nas, dengan kesepakatan seluruh manusia. Wa qad ulima bil ahaditsu sahihah, tetapi diketahui dalam hadis yang sahih, anna hadzal umum lam yatanawal nisa, ternyata keumuman tersebut tidak mengenai para wanita. Mengapa? Karena datang khas. Linahin Nabi SAW lahunna, karena ada larangan bagi wanita dari Nabi SAW. Atau larangan dari Nabi, linahin Nabi lahunna, larangan Nabi bagi mereka para wanita untuk mengantar jenazah. Faidha lam yadkhulna fi hadzal umum, kalau para wanita tidak masuk dalam keumuman ini, fakadzalika fi dzalika fi tariqil aula, maka demikian pula pada yang tadi, pada yang itu, bi tariqil aula, lebih-lebih lagi. Kenapa lebih-lebih lagi? Karena ini man. Man itu lebih aam daripada kalimat zuruha. Zuruha sighatu tadzkir, hanya khusus untuk laki-laki, terkesan begitu walaupun tidak mesti. Tetapi ini lebih jelas lagi karena kalimatnya man. Man shalla, man tabi'a, siapa yang sholat, siapa yang mengikuti jenazah, ternyata toh tidak kena wanita. Apalagi yang tadi. Ala fazuruha, dengan bahasa laki-laki. Ini dengan mudhakkar. Fazuruha dengan waw, al-jama' mukhatab, jama' mudhakkar. Qultu wa amma istadalla bihi al-qailuna bin-naskhi ajibatun ayda. Adapun tentang yang berdalil berpendapat bahwa itu mansukh, juga ada beberapa jawaban. Minha diantaranya, annama dzakaruhu an Aisyata wa Fatimata radhiyallahu taala anhuma mu'aridun bima warada anhuma fi hadzal bab. Jawaban pertama, bahwa apa yang mereka sebut dari riwayat Aisyah dan juga Fatimah radhiyallahu taala anhuma bertentangan dengan apa yang mereka sebutkan sendiri di bab ini. Fala yathbutu bihin nasakh, maka tidak bisa dimansuhkan karena ini. Mu'aridun bima warada anhuma fi hadzal bab, karena bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dari keduanya. Seperti hadis Aisyah. Hai saja ziarah saudaranya, berarti itu mansuh. Karena ketika dikatakan bukankah dilarang, Aisyah menjawab, iya, dulunya dilarang. Tapi ala fazuruha. Dibantah dengan riwayat dari Aisyah sendiri. Dalam lafaz lain disebutkan, kenapa engkau menziarahinya, dijawab, lau syahidtuhu mazurtuhu. Kalau aku tahu, aku bertemu dengannya sebelum matinya, mungkin aku enggak ziarahi. Artinya beliau juga sesungguhnya tidak berkeinginan. Cuma karena dia tidak sempat bertemu sebelum matinya, maka dia menziarahinya. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Wassalatu tawfiq wal afiyah. Al hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.